Apa hukumnya orang sholat menggunakan sajadah di dalam masjid yang keadaan masjid tersebut selalu bersih? Apabila ada hajah seperti dingin atau yang semisalnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau membiasakan diri selalu harus pakai sajadah, ya sudah ada karpet pakai sajadah lagi. Nah, ya apalagi kalau meyakini hal-hal tertentu, maka ini yang diingkari oleh para ulama, diingkari oleh Imam Malik dan yang lainnya. Nah, namun kalau ada hajat, mungkin kepanasan atau mungkin karena terlalu dingin lantainya, maka tidak mengapa insyaallah. Namun dihindari sajadah-sajadah yang bergambar, ya, karena dapat menghilangkan kehusyuan. Nah, gambar pohon kelapa, gambar Ka'bah dan yang lain sebagainya dihindari.